Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih muamalat dari kitab Mata Nabi Syuja setelah kita selesai membahas sebelumnya dari kitab Syekh Nasir Sa'di. Telah kita jelaskan dari awal tentang persyaratan dan rukun jual beli yang dijelaskan oleh muallif. Sekarang muallif melanjutkan hal-hal yang menyebabkan sebuah jual beli yang walaupun terpenuhi persyaratannya bisa menjadi tidak sah bila ada mawani ini atau ada halangan-halangan yang menyebabkan jual beli itu tidak sah. Jual beli yang tidak sah ini bila jual beli itu mengandung unsur riba dan gharar, dan ini yang dijelaskan oleh muallif. Dan riba di sini tidak dijelaskan oleh muallif riba dalam pinjam meminjam. Karena bab riba dalam pinjam meminjam itu nanti pada bab al-qard pinjam meminjam. Di sini adalah persyaratan syarat sah jual beli, maka di sini adalah riba jual beli. Dan mazhab Syafi'iyah bahwasanya sebuah jual beli yang mengandung unsur riba maka jual beli tidak sah. Oleh karena itu muallif di sini melanjutkan setelah persyaratan dalam jual beli, beliau jelaskan harus tidak mengandung riba dan tidak mengandung unsur gharar. Oleh karena itu beliau di sini menjelaskan tentang riba dalam emas, perak dan makanan. Fadhal ya akhi. Baik, lanjutan dari yang kemarin. Wala bay'u mabda'ah hatta yakbidah wala bay'u al-lahmi bil-hayawan wa yajuzu bay'u al-dhahbi bil-fiddati mutafadilan naqadan wa kadalika mat'umat la yajuzu bay'u al-jinsi minha bimislih ila mutamathilan naqdan wa yajuzu bay'ul jinsi minha bighairihi mutafadilan naqdan wa la yajuzu bay'ul gharar. Ya Ustaz. Masyaallah, jazakallahu khair hari. Ya Ustaz. Muallif di sini melanjutkan tentang konsekuensi dari sebuah riba dan larangan-larangan kan jual tidak sah. Pertama beliau menjelaskan wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu. Tidak halal, tidak boleh menjual barang yang sudah dibelinya sebelum dia terima. Ya. Contoh. Lah hari antum punya bisnis? Tepsat. Punya online. Dan ini akan jelas masuk bagian dari ini. Iya. Online. Iya. Jual beli online. Barangnya apa kalau saya boleh tahu? Dulu teh jati Cina, Ustaz. Teh? Teh jati Cina untuk diet gitu. Diet. Iya. Nah, teh pohon jati Cina. Iya. Masyaallah. Nah, belinya dari mana ini? Di pasar, Ustaz. Beli di pasar, di Jogja. Kemudian jual di online. Iya. Beli di pasar Jogja. Iya. Ya. Dan bila ada orang yang membeli datang kepada Anda pesan melalui online sedangkan stok lagi tidak ada di rumah, baru akan Anda beli ke pasar. Pada waktu itu dia ingin beli sekitar 10 kilo. Berapa harganya? 1 kilonya 40 ribu, Ustaz. Berarti 400 ribu, ya? Iya. Lalu apa yang dilakukan? Anda jualkah atau tidak? Biasanya di ini, Ustaz, dibicarakan dulu. Saya mengatakan nih, saya mau kirim transfer uang, yeah, 400 ribu, saya mau beli 10 kilo teh jati Cina. Yeah. Jawaban Anda apa? Ya, harusnya sih nggak diterima, Ustaz, tapi jawaban Anda apa? Hari diterima, Ustaz, tapi diterima. Baik. Padahal jati Cina ini belum Anda beli dari Jogja, kan, ya? Baik. Berarti ini termasuk menjual barang yang belum diterima. Nah. Termasuk riba ini. Ya, Ustaz. Dari mana ribanya ini? Ribanya di sini adalah karena saya berikan uang, kemudian Anda kembalikan berlebih. Darahim bitarahim wa ta'am murja. Yang terjadilah uang dengan uang, sedangkan barang masih tertunda. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas tentang hikmah larangan menjual barang yang belum Anda miliki atau belum Anda terima. Kecuali Anda sudah bikin akad dengan pemilik atau pedagang besar terjadi Cina di Jogja itu, bahwa saya boleh menjualkan barang Anda dan sebagai wakalah, sebagai agen. Artinya, walaupun saya belum bayar, saya sudah boleh jualin ya. Oh iya, gak masalah, kata dia. Ini namanya adalah agen dan wakalah, boleh dalam Islam ya. Ini solusinya. Kalau tidak, termasuk jual beli riba. Kenapa? Sesungguh yang terjadi, saya kirim uang kepada Anda 400 ribu, Anda beli berapa harganya di Jogja? 40 ribu, Ustaz. Oh, berarti Anda tidak dapat untung? Ya, kalau harga modalnya 40 ribu per kilo, Ustaz. Iya, jual ke saya berapa? Jualnya paling 50 ribu per kilo. 50? Ya. Berarti Anda dapat 250 ribu per kilo, dapat 500 ribu. Ya. Nanti Anda serahkan uang 400 ribu ke Jogja. Iya. Yang terjadi apa? Tukar-menukar uang dengan uang dan berlebih. Karena barang belum Anda miliki dan belum di tangan Anda. Maka ada dua solusi untuk hal ini agar terhindar dari riba ini. Pertama, minta menjadi agen dari Tejati Cina yang di Jogja. Kalau yang dia setuju, enggak ada masalah. Masalah pengiriman uang nanti bisa berkala, per bulan atau per trimester atau terserah. Ya. Sehingga selamat dari riba. Kalau tidak, terjadi adalah Anda ambil uang dari sini, Anda bayar uang dari sini, barangnya dikirimkan oleh mereka ke konsumen. Maka ini adalah riba. Dan ini sering terjadi di jual beli online. Iya atau tidak, Ari? Benar sekali, Ustaz. Benar sekali. Maka hendaklah kaum muslimin bertakwa kepada Allah dalam hal ini dan menghindarkan riba seperti ini. Maka ada beberapa solusi yang harus dia lakukan. Pertama, membuat akad wakalah dengan pemilik barang. Kedua, kalau memang tidak ada wakalah, kalau Anda katakan ke Jogja tadi mengatakan, oh, saya enggak ada wakalah-wakalahan, beli putus. Ya, tidak ada keagenan-keagenan, beli putus. Kalau dia mengatakan harus beli putus, maka bila ada pemesan datang kepada Anda ingin beli 10 kilo, Anda katakan saya nanti dulu. Kalau dia mengatakan saya bayar uangnya sekarang, terserah Anda, tapi saya belum jual. Berarti uang di tangan Anda hanya sebagai jaminan. Kalau setelah barang Anda beli, baru Anda okekan ke dia. Gimana? Oke, kata dia. Kalau dia tidak jadi oke, tidak jadi beli, kembalikan uangnya. Ada pembicaraan di awal dulu, Ustaz, ya? Iya. Ini wala bai'u mabta'uhu hatta yaqbidahu. Tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli sampai diterima. Walaupun Anda sudah beli, terima dulu baru boleh. Tafadhal ya, akhi. Wala bai'ul lahmi bil hayawan. Dan tidak boleh menjual daging dengan hewan. Apa maksudnya nih, Ari? Nah, ini mungkin yang berupa daging ditukar sama hewan yang masih hidup, Ustaz. Iya, betul. Iya. Dan ini mazhab Syafi'iyah dan sebagian para ulama. Sebagian para ulama mengatakan boleh. Mereka mengatakan karena illatnya bukanlah ta'am. Bukan makanan. Tapi menurut Syafi'iyah dan sebagian para ulama, berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, hadis Samurah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual syahbil lahm, kambing dengan daging. Anda punya kambing, saya punya daging 40 kilo, boleh ingin tukar? Tidak boleh. Berarti praktek yang selama ini di desa dulu, saat kalau kurban itu kan boleh kambing banyak, kulitnya itu kadang kan banyak ditukar kambing hidup untuk kurban lagi satu. Enggak boleh, Ustaz. Tukar kambing dengan kulit. Iya. Kambing hidup, Ustaz. Wallahu a'lam. Karena kalau kulit bukan daging ya, akhi. Iya, Ustaz. Kulit kalau di Arab bukan untuk dimakan, tapi buat sepatu, buat baju, buat jaket. Sehingga pembicaraan masalah kulit hampir-hampir jarang. Di sini adalah bai'ul laham bil hayawan. Jual daging dengan hewan. والله تعالى اعلم نعم سر Baik. Selanjutnya Ustaz ya. Wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Dan dibolehkan menjual emas dengan perak mutafadilan dilebihkan Ustaz ya. Naqdan. Maksudnya tunai. Tunai. Anda punya sekilo emas. Mas. Saya punya sekilo perak. Perak. Lalu kita tukar menukar, boleh? Rugi saat emas. Enggak boleh berarti. Antum tidak membolehkan kan ya? Tapi syariat membolehkan atau tidak? Boleh. Syariat membolehkan. Yeah. Syarat tukar menukar emas atau perak harus sama dan tunai. Yeah. Serahkan emas perak sekilo, saya terima emas sekilo. Tentu Anda kan tidak mau. Tidak mau satu. Antum maunya berapa kilo peraknya? Ya 2 kilo lah gitu. 2 kilo masih rugi ya. Antum gak tahu perbandingan perak dengan emas berarti ini. Dari dulu perbandingan sampai sekarang 1:10. Oh 1:10. Dari dulu sampai sekarang 1:10. Nah, walaupun berubah belakangan. Perak makin turun. Ya, sekilo emas dengan 10 kilo perak. Perak. Boleh. Ini dimaksud oleh muallif di sini boleh menukar emas dengan perak mutafadilan tidak sama tapi harus tunai. Baik. Saya serahkan emas sekilo, Anda serahkan perak 10 kilo sekarang juga. Baik. Allah. Terus wa kadzalika mat'umat. Dan yang seperti itu diperbolehkan atas mat'umat apa sih? Saya kira cukup sampai di sini dulu hari. Lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan Ustaz di kesempatan pagi hari ini menjelaskan berkaitan dengan kitab Matan Abi Suja ini. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyakum. Dan bagi Anda yang saat ini ingin bertanya silakan dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Kami tunggu sekarang, sebutkan nama Anda, kemudian alamat, dan kami mohonkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini yang masih membahas berkaitan dengan riba. Silakan, kami tunggu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Samsul di Bekasi, Pak. Silakan Bapak Samsul pertanyaannya. Kurang jelas suaranya. Kurang jelas, Ustaz. Bapak sama Samsul di Bekasi. Suara apa? Pak Samsul di Bekasi. Ya, Pak Samsul Bekasi. Silakan, silakan Pak Samsul. Ustaz barakallahu fik. Barakallahu fik, Syekh. Mengenai tadi Ustaz sistem jual beli pesanan. Misalnya ada yang pesan katakanlah CD. Itu CD berapa keping? Kemudian stok yang ada cuma 50. Lalu orang yang pesan itu mau bayar. Bapak mohon maaf, pelan-pelan dan diperjelas Pak, karena agak sedikit kabur-kabur gitu. Ya silakan Pak. Ya misalnya ada orang yang pesan VCD. Ya. 100. 100. Nah, stok CD yang program atau CD kosong? VCD, katakanlah VCD kosong lagi. CD kosong. Dia ingin 100 keping. Ya, belum jelas Ustaz, belum selesai, sudah terputus. Silakan Bapak dapat menghubungi nomor kami kembali. Bagi Bapak yang saat ini terputus hubungan kita melalui telepon, silakan dapat menghubungi nomor kami kembali di 0218236543 untuk melanjutkan pertanyaan Bapak yang terputus tadi. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Sama Ahmad di Pamulang. Ahmad di Pamulang, mohon diperjelas sedikit suaranya, silakan. Ya, assalamualaikum. Anda nggak dengar suaranya? Assalamualaikum. Ustaz nggak mendengar suara. Volume itu salah atau apa? Oh, itu sebentar Ustaz. Ya, silakan Pak. Mau tanya, Ustaz, singkat aja, mungkin nggak terlalu jelas suaranya. Iya. Saya punya. Saya juga belum dengar suaranya. Belum dengar. Saya punya kos-kosan. Dengar lebih kecil Ustaz. Sekali. Halo. Iya, Ustaz. Saya sini punya kos-kosan, Ustaz. Iya. Itu sudah dibikin. Halo? Iya, silakan Bapak. Kita sudah bikin aturan sedemikian rupa, Ustaz. Aturan apa ini, Pak? Aturan tentang kos-kosan tersebut, Ustaz. Aturan tentang kos-kosan, ya. ya misalnya masuknya segala macam kita sudah perketat gitu misalnya. Kenapa? Kita sudah pisahkan gitu. Kenapa Pak Ahmad? Coba ulangi maaf Pak Ahmad. Pak Ahmad itu memiliki kos-kosan putri. Pak Ahmad memiliki kos-kosan putri. Terus? Putri dan putra. Putri dan putra. Terus? Kita sudah bikin atur sedemikian rupa supaya tidak terjadi hubungan baik secara fisik maupun apa namanya ruangan. Sebentar Pak Ahmad. Gedungnya berjauhan. Berdempetan, Ustaz. Diberi peraturan apa aja? Paham. Berdempetan itu maksudnya sudah dibikin hijab dengan beton. Agar kita pilih. Tapi itu maksudnya berlainan? Ya, lokasinya berbeda gitu. Cuman saya tinggal di Jakarta, sedangkan kos-kosannya di Bandung. Saya tidak tunggu langsung. Saya ada pegawai di sana, Ustaz. Saya punya keyakinan bahwa itu tidak terjadi hal yang tempat maksiat lah gitu. Terus? Tapi tetap hati saya kekhawatiran, Ustaz. Ya, terus? Menurut Ustaz, apa saya harus pindah perusahaan lain, saya harus jual kos-kosannya atau bagaimana, Ustaz? Wallah ta'ala, Pak Ahmad. Kos-kosan adalah salam. Kos-kosan satu hal yang baik. Baik, ya Ustaz. Ya. Apabila dikelola dengan cara yang baik, ditata, dibikin kajian, dibikin sarana tempat menjadikan para mahasiswa ini, mereka kan adalah orang-orang masa depan. Ikut mencerdaskan mereka, ikut memperbaiki mereka, dan memberikan agama yang baik syar'i kepada mereka, ikut Anda memperbaiki bangsa ini. Maka wallahu ta'ala alam, kalau menurut saya, selagi masih bisa diusahakan oleh Pak Ahmad, ya, dengan meminta salah seorang ustaz di sana, atau talibul ilm, saya tahu ada beberapa ikhwat teman-teman yang punya kos-kosan. Dia minta untuk jadi kepala kos-kosannya itu adalah ustaz. Masya Allah. Suatu yang sehingga dia bisa membimbing, dan ustaznya punya istri. Masya Allah. Sehingga yang istri dia membimbing perempuan. Yang ustaznya memang laki-lakinya. Jadi pesantren dia itu ya. Pesantren mahasiswa, Ustaz. Masya Allah. Kemudian dibuat, dia membuat kegiatan-kegiatan yang syar'i. Kalau Pak Ahmad bisa seperti itu, alhamdulillah. Kalau tidak, tidak ada kewajiban dia buat kos-kosan. Boleh dia jual kos-kosannya. Allah Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kepada Ustaz kami ucapkan terima kasih atas jawaban dan nasihat yang sangat bermanfaat untuk Bapak yang bertanya. Silakan di belakang Bapak tadi yang bertanya, kami persilakan di 0218236543. Telepon yang kedua di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Iksan di Cikarang. Bapak Iksan di Cikarang, tolong diperkeras ya Pak suaranya, silahkan. Ya, Iksan dari Cikarang. Iya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini maaf nih, Iksan yang di Roja atau bukan? Bukan. Iksan di Roja lagi umroh saat. Bukan di Cikarang, Pak. Ya, silakan. Ya, saya mau nanya tentang pembiayaan renovasi dari bank syariah itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Pak Iksan, sebentar. Sebentar, Pak Iksan. Caranya seperti apa, Pak Iksan? Pak Iksan, caranya bagaimana? Ya. Caranya biasanya kita kan ngajuin pembiayaan di bank syariah gitu ya. Ini renovasi apa rumah? Rumah. Terus ya, apa kata ya, bank itu? Ya kalau mau nanti biayanya sekian, nanti jangka waktu. Yang menentukan biaya Pak Ihsan atau bank? Gimana kan? Yang menentukan biayanya Pak Ihsan atau bank? Biasanya ngajukan biaya sekian, nanti bayarnya sekian. Terus? Berarti ada kelebihan kan? Iya. Ngajukan umpamanya 100 juta. Iya. Bayar nanti 120 gitu. Iya benar, Ustaz. Diangsur selama berapa setahun? 10 tahun. 10 tahun. Baik. Terus? Iya. Yang nanti dikasih uang. Iya, dikasih uang. Terus yang ngerjain Pak Ihsan sendiri. Iya. Nanti sebenarnya berlebih begitu. Iya. Ini riba Pak Ihsan. Riba ya. Riba Pak Ihsan. Baik. Karena kan Pak Ihsan dikasih uang. Iya. Kemudian dibayar berlebih kan? Iya benar. Iya. Mana yang berinovasinya? Kecuali mereka yang langsung turun tangan renovasi. Iya. Lain hal. Oh gitu. Jadi kalau cuma uang dengan uang, ini dia yang riba yang kita jelaskan tadi, darahim bid darahim ta'am urja. Nanti dia tukar menukar uang. Berikan 100 juta, nanti anda bayar 130-150 juta, berarti ada pertambahan 50 juta rupiah, dan ini adalah riba. Adapun akadnya, renovasi rumah dan lain-lain, itu hanyalah sebagai kedok. Itu kamuflase aja seperti itu. Iya, itu yang ta'am urja. Itu yang kita lihat Abbas. Tapi kalau ingin sesuai dengan syar'i, maka minta bank itu yang ngerjain. Enggak mungkin dia yang ngerjain. Enggak mau dia sendiri. Enggak mungkin, ya udah kalau enggak mungkin jangan ajukan ke sana. Ajukan saja ke tukang atau kontraktor. Caranya anda datang ke kontraktor, tolong renovasi saya rumah saya ini, berapa biayanya? Dia bilang umpamanya 100 juta. Iya. Iya. Cash 100 juta tadi. Kalau saya bayar 10 tahun dengan nyicil, kalau 10 tahun 150 juta tadi. Hah? Boleh. Seperti itu boleh, Ustaz? Boleh, boleh. Ya. Karena ini anda jual beli barang dengan jasa tidak tunai. Baik. Dan lebih mahal daripada yang tunai, boleh. Dengan syarat bila terlambat tidak ada denda. Berbeda ini di bank syariah. Ada. Bank syariah terlambat anda membayar angsuran pasti didenda, bukan ada pasti didenda ya. Nanti ini ribanya dua kali, riba dari awal dan riba di belakang. Wabillahi taufik Pak Ihsan, carilah. Ya. Rumah, karena rumah adalah tempat kediaman seseorang. Iya. Bila rumah diperbaiki dengan riba, maka tidak bisa berdiam anda di rumah riba itu. Nah, Ustaz. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih nasihat yang sangat mencerahkan bagi Pak Ihsan. Dan terima kasih atas pertanyaannya Pak Ihsan. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang baik untuk Pak Ihsan. Dan berikutnya kami berikan satu lagi penelpon, silakan di 0218236543. Halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana ini? Dengan Pak Pri di Lampung. Pak Pri di Lampung, silakan ya. Pertanyaannya. Pak Pri, mau tanya begini, Ustaz. Iya. Kalau kita kerjasama dengan sebuah usaha ekspedisi, mereka belum ada cabang di suatu kota di Lampung ini, kita bekerjasama dengan mereka sebagai buka cabang di sini untuk menjalankan usaha ekspedisi itu, sementara kita mendapatkan komisi dari hasil omset. Apakah itu termasuk riba atau bagaimana, Ustaz? Mohon petunjuknya, Ustaz. Sebentar, Pak. Sebentar, Bapak. Umpamanya ada ekspedisi A gitu ya. Iya. Di kota apa? Kota Bandar Lampung. Ada. Iya, di Bandar Lampung. Nah, tapi di desa yang sini A-nya gitu ya. Iya. A di Bandar Lampung. Iya. Di situ tidak ada agennya. Agennya. Lalu minta Pak Pri untuk jadi agen di situ. Betul. Kemudian kalau dapat nasabah atau dapat pengiriman, pelanggan, namanya, ya. Pelanggan. Ya. Pak Pri dapat persen begitu? Ya. Pak Pri diminta uang atau tidak dari awal? Kita cuma diminta untuk biaya administrasi aja sebagai tanda kerjasamanya aja. Berapa? Ada sekitar 2 juta. 2 juta ini imbalan apa? Maksudnya? 2 juta ini imbalan apa? Apakah imbalan dikasihnya Pak pelang reklame atau gedungnya atau gedung sewa atau lain-lain, atau hanya begitu saja 2 juta saja diserahkan? Cuman ya biaya reklame itu kita memang dikasih apanya, nah, banner aja. Bannernya ini 2 juta atau kurang? Sudah termasuk, enggak, itu sudah termasuk biaya administrasi, apa namanya, akad kerjasamanya gitu. Kalau 2 juta itu pantas rasanya enggak ada masalah. Tapi kalau tidak boleh, ini uang dengan uang. Terkadang untuk ikut sebuah keikutsertaan member sesuatu keanggotaan, dia minta uang dahulu. Iya, memang, Ustaz. Minta uang. Dari terkumpul umpamanya 100 member, 2 juta kali 100 sudah 200 juta, sudah untung kaya raya dia. Iya, betul. Hah? Tanpa ada imbalan. Tapi kalau ada imbalan, ada pelang reklama, ada sewa tempat segala macam yang nilainya sama dengan 2 juta, insyaallah enggak ada masalah. Atau alat-alat untuk itu, misalnya ada komputernya itu saja disediakan mereka. Inventarisnya, insya Allah nggak ada masalah. Kalau komputer kita sediain sendiri, Ustaz. Lihat Pak Pria, kalau mamanya 2 juta itu senilai dengan banner tadi. Banner dan dengan banner ada yang mahal. Iya, Ustaz. Banner yang lampu ada besar puluhan 10 juta, 20 juta ada. Nah, bila imbalan diberikan oleh dia sama dengan nilai 2 juta atau kurang lebih, insyaallah enggak ada masalah. Tapi bila tidak, tidak boleh, karena ini uang dengan uang. Riba. Wabillahi taufik. Baik, Pak Afri. Baik, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pri di Lampung yang bertanya pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan beralih ke pesan singkat, beberapa pertanyaan yang telah masuk yang akan kami bacakan. Pertanyaan pertama dari Dani di Palembang, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau ada seorang rentenir yang sukses, Ustaz, yang suka membantu dana untuk pembangunan musola atau masjid, sementara ketua musola tahu kalau hasil dana itu merupakan dari usaha rentenirnya? Baik, Ustaz. Jangan diterima. Bila rentenir adalah riba, maksudnya kan? Ya, Ustaz. Uang riba tidak boleh untuk masjid. Ini dari ketika Rasulullah SAW ingin membangun kembali Ka'bah, beliau mengingatkan bagi yang ingin membantu menyumbang untuk pembangunan Ka'bah, jangan masukkan dari harta kalian yang haram. Iya. Ya. Oleh karena itu, khusus untuk masjid tidak boleh. Ini pendapat diperkuat oleh banyak para ulama. Tapi untuk kemaslahatan umum yang lain, seperti membuat jembatan, memperbaiki jalan, fasilitas umum lah, atau kebutuhan sarana olahraga masyarakat umum, boleh. Boleh digunakan uang riba, tapi untuk masjid tidak boleh. Wabillahi taufiq. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, dari Bapak Sulaiman di Batam. Ustaz, ana sering bertransaksi dengan pembeli melalui pemesanan. Mohon maaf, Ustaz, kami bacakan kembali agak sedikit. Melalui pemesanan yang barang pesanan tersebut belum ana miliki, tapi ana punya akad dengan pemilik barang untuk bisa mengambil barangnya dengan akad bayar sesudah pemesanan bayar ke ana. Akad dengan si pemesan, ada barang, ada uang, bertemu langsung. Ada barang, ada uang. Yeah. Maksud dia belum beli tadi, belum bayar ke yang punya barang kan? Yeah. Tapi sudah ada akad. Yeah, betul. Boleh. Beda ini dengan akad anda tadi. Yeah. Kalau tadi hanya anda tahu saja dan mungkin beli dari dia, tapi tidak ada akad beli dari awal. Itu termasuk menjual barang yang sebelum dimiliki dan ini termasuk riba. Tapi kalau langsung jual belinya dan saya ambil barang dari seorang, yeah, walaupun bayarnya belum tunai, nanti, tapi sudah ada akad dengan dia, lalu saya jual kepada anda, boleh. Ini menjual barang yang telah dimiliki, tapi belum lunas. Karena pemilik kan bisa lunas, bisa tidak lunas. Yeah. Ada masalah. Wabillahi taufik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Sultan di Gorontalo. Saya menjual barang, tapi barangnya masih sementara saya pesan, Ustaz. Jadi belum ada barangnya. Mohon penjelasan. Tidak boleh. Tidak boleh termasuk menjual barang yang belum dimiliki, yang termasuk riba. Yang terjadi adalah tukar uang dengan uang, sedangkan barang belum dimiliki. Ya, kecuali anda pesannya dengan salam juga. Ini salam paralel, beda kasusnya. Nanti insya Allah pada babnya akan kita jelaskan dengan rinci. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat, Ustaz. Ustaz, saya memiliki tabungan di bank, kemudian di situ ada bunganya. Bolehkah bunga bank tersebut untuk membayar kontrakan saudara saya yang tidak mampu, Ustaz? Boleh. Uang riba boleh untuk fakir miskin. Untuk fakir miskin, Ustaz, ya? Iya. Kalau tidak mampu, dia ambil kontrakan. Dan kontrakan merupakan kebutuhan pokok dalam hidup. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari siapa namanya di Jambi, Ustaz? Ya, siapa aja pokoknya ada Mukhafaf. Pertanyaan saya berikut, Ustaz. Saya langganan koran, diminta bayar 6 bulan atau 1 tahun bayar di muka tunai, apakah itu termasuk riba, Ustaz? Tidak. Ustaz. Ini jual beli salam. Jual beli salam, Ustaz. Jadi di barang-barang belum datang, Ustaz, tapi 6 bulan jual beli salam, uang di depan, barang belakangan. Salam bitaksir, jual beli salam, barangnya nyicil. Per hari datang barangnya, itu koran. Boleh. Nah, Ustaz, sekarang kami berikan kesempatan kembali. Silakan bagi anda yang ada di rumah atau di perjalanan untuk menelpon kami langsung di 0218236543. Silakan angkat telepon anda. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa, di mana ini? Di jalan, lagi di jalan dengan Abu Fauzan. Abu Fauzan, silakan pertanyaannya. Ya, makanya Ustaz, kalau kita punya kartu kredit ya, di bank syariah, itu ada juga dari MUI menyatakan bahwa itu sudah sesuai syar'i. Nah, ini transaksinya gini Ustaz, dia kan kartu kredit ada batas limit sekian juta. Lalu di kita boleh narik dari ATM sebesar, kata-kata di limitnya 20 juta, kita boleh narik 10 juta dari ATM. Pada saat kita narik dari ATM atau kita bertransaksi di ATM, itu ada biaya administrasi. Itu riba atau enggak, Ustaz? Biaya administrasinya berapa besarnya? Ya. Besaran biaya administrasinya berapa? Administrasinya dikenakan 25 ribu untuk kalau di ATM-nya tempat sebentar, lain. Sebentar, 25 ribu ya? Yang ditarik itu berapa? Kalau sekali tarik dibatasin 2,5 juta umpamanya, atau pokoknya setiap tarikan 500 ribu atau 1 juta atau dua, maksimal 2,5 juta kena 25 ribu tambahan sebagai biaya administrasi ATM-nya, Ustaz. Administrasi ATM 25 ribu atau murah? Ya, biaya real administrasi ATM betul ke 25 ribu? Anak nggak tahu juga, karena kalau 25 ribu biar sisa ATM, orang nggak ada yang pakai ATM. Iya, iya, iya. Tarik uang 100 ribu kena 25 ribu. Siapa yang mau tarik uang di ATM? Iya, iya, iya. Ya, wallahu ta'alam. Ya, saya berharap bahwa lembaga keuangan syariah yang melakukan hal seperti ini untuk mengkaji ulang, betulkah ini biaya real atau ada keuntungan dari oleh pihak bank? Kalau ada keuntungan, maka ini keuntungan dari pinjaman, ini adalah riba. Walaupun ada fatwa dari lembaga terhormat, lembaga syariah dimanapun juga, baik di Indonesia, di Arab Saudi, dimanapun juga. Exactly. Ya, tapi bila memang itu biaya real, ya, maka tidak ada masalah kalau memang biaya real. Tapi buktinya, ketika Anda menggunakan ATM, tidak dikenakan cas 25 ribu. Ketika menarik uang sendiri tidak dikenakan jasa 25 ribu. Berarti Allah Ta'ala alam, ini termasuk riba yang soreh. Nah Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Dan kita cukupkan Ustaz pertemuan kita sampai cukup di sini. Kita dulu ya. Ya. Mohon dititipnya Ustaz. Ya. Dari pembahasan riba tadi, hendaklah kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dan berhati-hati terhadap riba. Di mana riba tersebut ya, sangat tersembunyi di dalam jual beli, di dalam tompi utang, dan banyak hal. Sampai pun tadi dijelaskan, ditanyakan biaya tambahan atau ada biaya administrasi dan segala macam, ya khawatirkan adalah riba. Dahlah kita bertakwa kepada Allah Jalla fi'ala. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.